tresno tak pelangi nganti tekan mati. Tresnaku mung kanggo sira kusumo sing bisa lari tansah eling esemu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding seliramu apa tetapi wong sukro tresno tulus ora percaya wong pengumbar sudono tansah sira aku pun durjono pancen dalan sing tak liwati ngalor kidul mung kentul paribasan setan urip hitam saja gak pacoban cahayu tak enteni lilane wong tuamu maringke kowe sing sabar yo tresna tetapi wong sutro tresno tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujono tansah ngira aku wong durjono pancen dalan sing tak liwati.